Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil mustofa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Faqala al mu'allif hafizahullah ta'ala wa an Abdullah ibn Kusri radhiyallahu anhu anna rasulan qala ya rasulallah inna shara'i al islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi shay'in ata syabtatu bihi qal la yazalu lisanu kahataban min zikrillahi. Dari sahabat Abdullah bin Musa radhiyallahu anhu, ada seorang bertanya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam, aturan-aturan Islam telah banyak yang aku ketahui, maka ceritakanlah kepadaku sesuatu, satu amal yang aku akan berpegang teguh dengannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya lisanmu selalu ratban basah min zikrillahi, untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Syara'i' jamak dari syariat, dan syariat dalam bahasa Arab artinya adalah at-tariqah al-mardiyah, adalah jalan yang diridai. Atau jalan menuju sumber air, atau sumber air melalui gemah, kemana syariat secara bahasa. Maka aturan-aturan Allah dan tanda-tanda Allah disebut syariat, karena syariat adalah mata air kehidupan. Karena orang itu membutuhkan, berhajat kepada syariat, bagaimana kepada perintah dan larangan Allah, bagaimana hajat manusia, kebutuhan manusia terhadap air. Sehingga perintah dan larangan Allah disebut syariat, yang maknanya salah satu penjelasan tentang makna syariat adalah secara bahasa adalah mawidul ma, tempat mengambil air, tempat orang datang untuk mengambil sesuatu air. Atau jika diambil dari berdasarkan penjelasan syariat, maknanya adalah tariqah mardiyah, jalan yang diridai, maka perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah jalan yang diridai, diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditempuh manusia. Artinya orang ini mengatakan bahwasanya perkara Islam, aturan Islam, kasurat alaiya telah banyak yang aku ketahui. Ada sholat, zakat, haji, puasa dan jihad, dan amal-amal yang lain, baik amal badan ataupun amal harta. Demikian juga di antara syariat Islam adalah menahan diri anil mahdurat, untuk melakukan hal-hal yang terlarang, dan menahan diri dari berbagai perbuatan yang mengandung hukuman, dan perbuatan yang jika dilanggar harus membayar kafarah dan semacam itu. Fa'akhir ibu syai'in atas syabatu bihi. Kemudian orang tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, takkanlah kepadaku sesuatu, satu amal yang akan aku jadikan pegangan. Maknanya, tatkala mengingat dan menimbang bahwasanya aku tidak mampu untuk keluar dari ikatan aturan-aturan syariat sebagaimana mestinya, tidak bisa menjalankan syariat secara sempurna, dan demikian pula aku tidak mampu untuk terus menerus dan kontinu daiman selalu mengerjakannya, maka ceritakanlah kepadaku satu amal yang aku akan berpegang keuntungannya. Semoga aku bisa mendapatkan keuntungan, keselamatan dengan sebabnya, dengan sebab itu. sehingga amal tersebut adalah ya, adalah satu amal yang aku inginkan adalah amal yang nilainya sangat banyak dalam timbangan amal, namun ringan dan mudah untuk dikerjakan. Tasabbuk maknanya adalah ta'alluq, yaitu at-tamassuk bi, yaitu berpegang teguh dengannya. Wa at-ta'alluq bi, dan aku akan bergantung dengannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amal yang nanti nasihatkan adalah lisanmu selalu basah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidaklah henti-henti utubat lisanika mustamira, air liur lidahmu itu terus menerus ada minal zikir untuk berzikir. Maka air liur lisan di sini adalah kinayah, adalah kiasan, dengan makna adalah sibuk berzikir. Maka dalam hadis ini terdapat pelajaran tentang pentingnya dan perlunya seorang untuk punya amal andalan. Pentingnya dan perlunya seorang itu punya amal yang paling dia tekuni, yang dia punya dia punya semangat untuk selalu mengerjakannya. Karena banyak amal yang kita ketahui, dan amal-amal yang kita ketahui ini mungkin tidak rutin kita jalankan. Karena begitu banyak, tidak mungkin kita kerjakan semuanya terus-menerus. Maka ada hendaknya seorang itu memiliki amal andalan yang itu jadi amal rutinnya, dan ini berbeda-beda tergantung masing-masing orang. Maka ada orang yang bisa rutin, bisa yang dia rutinkan, yang jadi andalannya misalnya berzikir. Namun ada orang yang berzikir itu berat, ya, rajin berzikir itu berat, mungkin dia malah punya amal rutin dan amal andalan sebentar. Dan ada yang demikian, ini malam berat, ketika itu malam berat, kejadian terkini semangat malam, dan seterusnya. Memang tidak mungkin kita mengerjakan semua aturan Islam yang ada, atau itu satu hal yang sangat-sangat berat. Bisa rajin baca Quran, rajin puasa, rajin sedekah, rajin sholat malam. Maka banyak sekali ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Maka orang ini kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, pilihkan untukku amal yang jadi andalanku." Dan sekian banyak amal yang tidak mungkin, atau satu hal yang sangat sulit untuk aku kerjakan seluruhnya secara kontinu, banyak dipilihkan untukku satu amal yang ringan, mudah untuk aku kerjakan, dan banyak ganjarannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rutinkan diri untuk berpikir. Dan aku rutin berpikir, pikir turunan, tidak terlalu modal, tidak terlalu ini, namun nilainya besar. Maka di sini menunjukkan pentingnya masing-masing dari kita mempelajari potensi yang ada dalam dirinya masing-masing. Manakah potensi saya? Ya, saya punya potensi untuk rajin sholat malam, atau rajin puasa, atau rajin sholat. Sholatnya sholat duha, atau sholat rawatib, atau potensi saya adalah rajin banyak berpikir atau rajin baca Quran. Maka masing-masing dari kita punya punya keharusan untuk menyelidiki mana potensi dirinya. Jangan sampai semuanya datang semua, tidak ada unggulannya, tidak ada kelebihannya, semuanya kacau semua, tidak ada amal yang rutin dan jadi andalan. Kemudian dalil yang lain tentang keutamaan berzikir adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka untuknya dengan sebab satu huruf tersebut satu kebaikan, dan satu kebaikan itu nilainya adalah 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, akan tapi alif itu satu huruf sendiri, mim satu huruf sendiri, lam itu huruf sendiri, dan mim huruf sendiri. Lihatkan oleh Tirmidzi. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an azza wajal, maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Artinya berdoa dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Maka hadis Nabi ini, potongan hadis Nabi ini adalah taukid, penegasan dan penjelasan bahwasanya semua huruf, masing-masing huruf dalam Al-Qur'an jika dibaca akan berpahala. Bahkan orang tidak boleh beranggapan dan berprasangka bahasanya alif lam mim adalah satu huruf. Namun alif itu satu huruf sendiri dan membacanya akan mendapatkan 10 kebaikan. Lam satu huruf sendiri dan membacanya akan mendapatkan pahala 10 akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan mim satu huruf sendiri yang membacanya akan menyebabkan mendapatkan 10 kebaikan. Maka dalam hadis ini terdapat dorongan dan motivasi untuk memperbanyak membaca Al-Quran, yang Al-Quran itu adalah Atikul Azim, adalah peringatan dari Allah yang sangat agung, yang memuat pahala yang berlipat ganda dan banyak. Maka sebaik-baik zikir adalah adalah membaca firman Allah. Oleh karena itu, maka hadis tentang keutamaan baca Al-Quran ini diletakkan di sini, di bab tentang keutamaan berzikir. Karena di antara bentuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Taala adalah dengan membaca firman Allah. Maka secara umum berzikir dengan membaca firman Allah itu lebih baik daripada berpikir dengan kalimat-kalimat kita. Karena membaca firman Allah, karena keutamaan firman Allah adalah bagaimana keutamaan Allah atas makhluknya. Maka keutamaan firman Allah di atas perkataan manusia adalah bagaimana keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Oleh karena itu, maka secara umum berpikir dengan membaca firman Allah itu jauh lebih baik daripada berpikir dengan membaca kalimat-kalimat kita dan ucapan kita yang murni, ucapan kita subhanallah, alhamdulillah, atau yang lainnya. Namun ini adalah kaidah yang bersifat umum, yang sangat mungkin untuk mendapatkan pengecualian dalam banyak keadaan. Misal setelah selesai sholat, maka yang terbaik adalah bukan membaca Al-Quran, tetapi berzikir sebagaimana Nabi ajarkan, Rasulullah SAW, dan bacaan yang lainnya yang Nabi ajarkan. Maka meskipun asalnya membaca Al-Quran lebih afdol daripada ucapan istighfar dan yang lain, akan tetapi jika di satu kondisi itu sudah Nabi ajarkan apa yang harus dibaca, maka dalam kondisi tersebut melaksanakan apa yang Nabi ajarkan secara khusus itu lebih afdal. Sehingga setelah orang bersalam dari salat fardu, maka berzikir bersalawat. Kemudian An-Ukba bin Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi sufati. Dari sahabat Uqba bin Amir radhiyallahu anhu telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya masuk ke masjid dan kami di sufa ada di sufa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyukum yuhibbu ayyadwa kulla yawmin ila kutahan aw ila al-aqiq fa ya'ti minhu binaqatain kaum ma'awain fi ghairi ismin wala qati'ati rahim. Siapakah di antara kalian yang mau pagi-pagi pergi setiap harinya ke daerah kutahan atau daerah al-aqiq, kemudian dia akan pulang dari tempat tersebut membawa dua ekor unta yang kembar. Dilayani izmin dan dia mendapatkannya tanpa berbuat dosa dan tanpa memutus kekerabatan. Maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah nuhibu dalika. Ya Rasulullah kami semua suka dan ingin. Di mana pergi tidak jauh, pulang-pulang dapat unta dua lagi, tanpa berdosa lagi, tak bukan karena merampok, bukan karena mencuri. Tentu ini satu hal yang sangat kami inginkan. Kang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afala yardu ahadukum ila al-masjid? Tidakkah salah satu kalian pergi ke masjid? Faya'lam au yaqra ayatain min kitabillahi azza wa jalla. Lalu dia mendapatkan ilmu atau membaca dua ayat dari kitabullah azza wa jalla itu lebih baik daripada mendapatkan dua ekor unta. Membaca dua ayat lebih baik daripada tiga ekor unta. Wa arba'un khairun lahum min arba'in. Dan membaca empat ayat lebih baik daripada mendapatkan empat ekor unta. Wa min ahdihinna min al-ibili. Dan seterusnya sebanyak bilangan unta. Artinya membaca 10 ayat lebih baik daripada mendapatkan 10 ekor unta. Membaca 20 ayat lebih baik daripada mendapatkan 20 ekor unta. Membaca 30 ayat lebih baik daripada mendapatkan 30 ekor unta. Artinya ada disebutkan oleh Muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini ketika para sahabat ada di Suffa. Apa itu Suffa? Suffa itu makan di mu'akhir masjid. Suffa itu adalah satu tempat, satu tempat yang ada di bagian belakang masjid. Yang tempat ini disediakan di nuzul untuk tinggalnya orang-orang yang tidak punya rumah dan tidak punya keluarga di kota Madinah dari orang-orang yang berhijrah ke kota Madinah. Maka Suffa itu adalah tempat yang ada di bagian belakang masjid, maksudnya adalah bagian timur masjid. Kalau bahasa kita tempat di sana Nabi beri naungan, dibuat naungan karena masjid itu terjebak. Maka untuk Suffa itu dibuat atap ya, supaya tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Dan ini menjadi tempat tinggalnya orang-orang yang tidak punya tanah, tidak punya rumah, tidak punya keluarga di kota Madinah dan dia baru saja hijrah. Mereka itulah orang-orang yang disebut dengan ahli Suffa. Maka orang yang tinggal di Suffa inilah yang disebut dengan ahli Suffa. Maka ahli Suffa itu tidak ada ahli Suffa yang minal ansor. Tidak ada ahli Suffa yang dari golongan ansor. Semua ahli Suffa adalah al-muhajiri. Boleh jadi mereka berada dari Mekah atau dari tempat-tempat yang lain. yang datang dari siapa? Kota Madinah, semacam Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu termasuk Ahlu Sufah. Lalu kita bahasanya kalimat muhajirin, orang-orang yang berhijrah ke kota Madinah itu tidak mesti dari Mekah. Karena sebelum jazirah Arab itu pendudukan masuk Islam, ketika negeri Islam itu ke kota Madinah, baru kota Madinah saja nanti Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan semua orang yang masuk Islam untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka Ahlu Sufah itu identik dengan fakir dan miskin. Maka Ahlu Sufah itu identik dengan orang miskin, tidak punya uang untuk beli tanah, untuk punya rumah, untuk nyewa rumah, ya hanya tinggal sementara waktu di Sufah. Dan orang yang tinggal di Sufah itu bersifat sementara waktu. Tidak ada orang yang terus menerus tinggal di Sufah. Sehingga jumlah ahli Sufah itu berubah-ubah. Ya, sekarang jumlahnya enggak banyak. Nanti selama akhirnya setelah itu nanti menyusut drastis. Kenapa? Karena yang tinggal di Sufah tadi kemudian sudah bisa mandiri, sudah punya tanah sendiri, sudah punya rumah sendiri, akhirnya meninggalkan Sufah. Maka habislah Sufah. Datang lagi orang berhijrah ke kota Madinah, kemudian Sufah penuh lagi dan seterusnya. Maka ahlu Sufah itu bersifat sementara. Dan ingat, ahlu Sufah itu identik dengan orang miskin. Tidak sebagaimana anggapan orang-orang sufi yang punya anggapan yang berlebihan tentang Sufah dan ahlu Sufah. Ya, mereka beranggapan bahasanya ahlu Sufah mereka identikan dengan manusia-manusia istimewa. Mereka lah orang-orang yang khas. Mereka lah orang-orang yang punya derajat yang tertentu, yang mulia, sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Ini adalah anggapan yang tidak benar. Anggapan yang tidak benar. Sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang merupakan manusia-manusia istimewa, tidak ada dari satu pun dari mereka yang di Ahlu Sufah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang merupakan manusia yang paling afdal setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu pun dari mereka yang Ahlu Sufah. Maka anggapan orang sufi bahasanya Ahlu Sufah adalah orang yang sangat istimewa kedudukannya, berkalah wali, dan anggapan-anggapan misal itu, ini adalah anggapan yang tidak benar. Bahkan tidak ada afadil sahabat, sahabat-sahabat yang mulia yang kedudukan mereka dalam agama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ya, kedudukan mereka adalah sahabat-sahabat senior yang statusnya adalah manusia yang paling afdal setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun dari mereka yang merupakan ahlu Sufah. Inilah pemahaman yang benar tentang ahlu Sufah. Kemudian Nabi katakan yardu, yardu maknanya adalah pergi di pagi hari, di awal siang. Futahan adalah nama satu lembah di kota Madinah. Dinamai Futahan karena luasnya dan karena landainya. Dari kata-kata batah yang artinya adalah al-batu, landai. Atau pergi ke Aqiq. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Wadil Aqiq Asra, Aqiq kecil yang jaraknya 3 mil atau 2 mil dari kota Madinah, yaitu dari Masjid Nabawi. Aku di sini adalah ratu-ratu dari perawi. Mungkin ratu-ratu dari perawi atau mungkin memang sabda Nabi yang memberikan pilihan. Seandainya kalian setiap pagi pergi kebutuhan atau proaktif, jadi pilihan dari Nabi. Kenapa disebut butuhan dan aktif? Kenapa namanya disebut adalah butuhan dan aktif? Li'annahuma, karena keduanya adalah tempat yang paling dekat dari Masjid Nabawi, dari Sufa, yang di sana terdapat pasar unta. Di kota Madinah juga Nabi. Jadi butuhan dan aktif itu adalah pasar hewan, pasar hewan, pasar unta. Maka Nabi katakan, gimana seandainya kalian pergi kebutuhan ke pasar hewan kemudian pulang-pulang dapat dua ekor unta, mau benda? Tentu Pak Sabat mengatakan mau. Dan itu tidak berdosa, bukan karena mencuri, bukan karena merampok. Maka Nabi katakan, membaca dua ayat Al-Quran lebih baik daripada dapat dua unta. Tiga ayat lebih baik daripada tiga unta dan seterusnya. Kawam mawaini maknanya adalah musana dari kauma. Kauma adalah unta yang besar punuknya. Wahia min khiyar amwalil Arab, dan ini adalah harta orang Arab yang paling istimewa, termasuk yang paling istimewa. Dan dapatkan dua ekor unta ini tanpa dosa, bukan karena mencuri, bukan karena merampas, bukan pula dan tanpa memutus hubungan kekerabatan, yaitu tanpa melakukan hal-hal yang menyebabkan putusnya hubungan kekerabatan. Dan sejumlah sejumlah unta, artinya dua ayat lebih baik daripada dua unta dan seterusnya, sebanyak jumlah unta. Tiga ayat lebih baik daripada tiga unta dan seterusnya dari sejumlah unta. Maka intinya hadis ini, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat untuk membaca Al-Quran, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabat untuk zuhud terhadap dunia dan kenikmatan dunia. Maka hadis ini diletakkan di bab ini, bab tentang masalah keutamaan berpikir, karena bagaimana tadi telah kita singgung bahwasanya di antara bentuk berpikir adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah termasuk afdal-afdal zikir, dan itu berpikir dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menunjukkan di antara tempat yang baik untuk membaca Al-Quran adalah masjid. Masjid adalah di antara tempat yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang yang pergi ke masjid dan membaca Al-Quran di sana, meskipun dua ayat, tiga ayat atau yang lainnya. Maka masjid adalah tempat yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Dan di antara tempat yang lain yang Nabi puji untuk digunakan baca Al-Quran adalah rumah. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan surat Al-Baqarah? Inna syaitana yafiru minal bait tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Kemudian hadis berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qa'ada maq'adan lam yadkhulullah fihi kana 'alaihi minallahi siratun, wa man taja'a maj'an lam yadkhulullah fihi kana 'alaihi minallahi siratun. Barang siapa yang duduk di satu tempat duduk dan dia tidak menyebut nama Allah di tempat tersebut, kecuali duduknya tersebut akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang bersaring di satu tempat pembaringan dan di tempat tersebut dia tidak menyebut nama Allah dan tidak mengingat nama Allah, maka berbaringnya di tempat tersebut akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Sahabat yang ingatkan hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah. Makna hadis ini, barang siapa duduk di satu majlis, satu tempat, satu forum, dan dia tidak menyebut dan ingat nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan tirah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya naqsun. Dia akan mendapatkan kekurangan yang ini akan jadi sebab penyesalannya pada kiamat. Diambil dari kata-kata waqara yatiru tirah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala yatiqum. Dan Allah tidak akan meninggalkan kalian. Az-Zamakhsyari rahimahullah taala mengatakan tira itu diambil dari kalimat watarta ar-rajula, maknanya adalah kita qatal talahu qatilan. Artinya adalah membunuh. Membunuh korban dan keluarganya, menjadi anaknya, saudaranya, atau kerabatnya. Sehingga hakikat dari tirah adalah akhrot tahu min baridhi au mali, engkau pisahkan orang tersebut dari kerabatnya atau dari hartanya. Diambil dari kata-kata witri yang artinya adalah al-fardu sendirian. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan hilangnya amal orang yang beramal, dan dia tidak mendapatkan pahala atas amal yang dia kerjakan, nanti serupakan dengan orang yang kehilangan harta ataukah kehilangan keluarga. Wa min fasihil kalam, dan ini adalah dalam bahasa Arab dan termasuk kalimat yang fasih dan jelas. Contoh lain dari kata-kata watara atau tirah yang Nabi gunakan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fatathu salatul asri, siapa yang ketinggalan salat asar, siapa yang tidak mengerjakan salat asar sehingga waktunya berakhir, maka annama witira ahluhu wa maluhu, maka seakan-akan dia terpisahkan dari keluarganya dan hartanya. Artinya utiro di sini ufrida, artinya dia dipisahkan dari keduanya, dari keluarganya dengan terbunuhnya anggota keluarganya, atau terpisahkan dari harta dengan dirampasnya hartanya oleh orang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang tidak mengerjakan sholat asar, waktu asar habis dan dia belum mengerjakannya, maka seakan-akan dia kematian anaknya, atau dia kerampokan, atau dia hartanya habis dibawa sama seluruhnya dibawa oleh perampok. Maka dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan hadis di atas tentang penyesalan karena duduk dan tidak mengingat nama Allah. Dalam hadis ini Nabi mengisyaratkan menjadi kewajiban seorang hamba untuk menghabiskan seluruh waktunya di seluruh keadaannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua ketakutan untuk mengingat Allah. Karena meninggalkan berzikir, karena tidak berzikir, itulah penyesalan dan penyesalan. Majian atau majaan, maja adalah tempat tidur. Nafis bija yang artinya adalah naum tidur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis ini pentingnya zikir. Di antara fadilah zikir adalah jika kita berzikir menyebut nama Allah di tempat kita duduk, maka kita tidak akan menyesal di dunia, menyesal di akhirat. Kenapa kita duduk di tempat tersebut? Ada orang yang tidak berpikir, maka jika dia duduk di satu tempat dan dia tidak pernah dan selama di tempat tersebut sama sekali dia tidak menyebut nama Allah, dia tidak berpikir menyebut nama Allah, maka di hari akhir maka dia akan menyesal kenapa dulu duduk di sana. Dan di sana saya sama sekali tidak menyebut nama Allah. Maka ada ini maknanya sebagaimana tadi kita menikah, seorang hamba punya kewajiban menjadi kemurutan setiap manusia dimanapun dia berada untuk menyebut nama Allah. Adalah dia habiskan seluruh waktunya, seluruh keadaannya untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minimalnya dimanapun orang itu berada, kemudian dia berdiri untuk meninggalkan satu tempat, adalah dia baca kapal majlis. Agar tempat duduknya tersebut tidak menjadi penyesalan pada hari akhir nanti, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua tempat, semua tempat berbaring, semua tempat orang itu duduk, dan di sana dari kesempatan duduk atau waktu untuk berbaring tersebut berakhir, dan orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, makin ada jadi penyesalan pada kiamat nanti. Seakan-akan orang itu menyesal, bagaimana menyesalnya orang, sedihnya orang yang ditinggal mati keluarganya, ditinggal mati oleh anaknya karena anaknya dibunuh orang, atau ditinggalkan oleh hartanya karena hartanya dirampas orang. Maka dia akan menyesal sebagaimana orang yang penyesalan yang dialami orang oleh orang yang mendapatkan tiro, orang yang keluarganya atau anaknya dibunuh orang atau hartanya dirampas orang sehingga dia sendirian dan terpisahkan dari keluarganya dan terpisahkan dari hartanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man jalasa qauman majlisan lam yasallallahu fihi wa lam yusallu ala nabihi illa kana alaihi tiratun fa in syaa azzabahu fa in syaa ghafara lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah seorang itu duduk di satu tempat duduk lalu dia tidak di tempat tersebut dia tidak menyebut nama Allah dan tidak bersalawat untuk Nabi, kecuali tempat duduk tersebut akan jadi tirah, akan jadi penyesalan pada untuk orang tersebut, bagaimana menyesalnya orang yang sedih karena ditinggal harta atau ditinggal keluarga. Maka jika Allah berkehendak, maka Allah akan menyesalnya, dan Allah jika Allah mau, maka Allah akan mengampuninya. Kalimat ini, kalimat terakhir ini menunjukkan hal itu. Orang yang duduk ya, di satu tempat duduk dan dia tidak menyebut nama Allah, maka dia mendapatkan dosa. Sehingga Nabi tutup sabdanya dengan mengatakan jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Jika Allah berkehendak, Allah menyiksanya. Maka ini apa? Maknanya dosa. Artinya ini sebuah kewajiban. Ini sebuah kewajiban. Setiap orang punya kewajiban, semua dari kita punya kewajiban ketika duduk di satu tempat untuk menyebut nama Allah. Jika kewajiban ini tidak dijalankan, maka berarti kita melakukan dosa, dan karena kita melakukan dosa maka kita berhak untuk mendapatkan apa yang dikatakan boleh jadi Allah menyiksanya dan boleh jadi Allah mengampuninya. Sahabat menjelaskan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tiraton maknanya adalah jadi nafsun wa hasratun wa nadamun, kekurangan ya. Bagaimana orang yang kekurangan karena kehilangan keluarga atau harta. Dan maknanya secara umum bisa kita katakan penyesalan dan penyesalan. Maka jika Allah berkehendak, Allah menyiksa mereka karena keterobohan mereka tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala atas berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di majlis yang mereka duduk di sana. Maka di sini pentarah memaknai wawu dalam hadis di atas dengan au. lam yadullaha fihi wa lam yusallu, maknanya adalah titik lai ta'ala au sholati ala nabi. Maka wawu di hadis, di redaksi hadis dimaknai oleh pentarah dengan au, sehingga makna hadis tidaklah sekelompok orang itu di satu tempat lalu di tempat tersebut dia tidak menyebut nama Allah atau bersolawat kepada Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tempat tersebut akan jadi bencana karena dia melakukan dosa sehingga berita di Allah mengadabnya, menyiksanya, apakah Allah mengampuninya. Wa in sa'afa lahum, jika Allah berkehendak Allah akan mengampuni mereka. Ini adalah fadlan, anugerah dan kasih sayang Allah untuk mereka. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan berzikir, karena hadis ini menunjukkan bahwasanya mereka, orang yang duduk di satu tempat atau berbaring di satu tempat, jika mereka mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menyiksa mereka hakman dari satu kepastian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka jazman dari satu ketegasan. Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan berzikir dengan Allah. Dan orang itu berzikir dengan Allah ketika dia duduk di satu tempat dan berada di satu tempat, maka dia akan menjadi tameng pelindung dirinya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatnya yang sangat besar yang ada dalam zikir. Masih tentang masalah bahaya tempat yang kita duduki dan kita tidak menyebut nama Allah di sana, yang merupakan hadis terakhir tentang keutamaan berzikir. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allaha fihi illa qaumun an min sifati himari wa kana lahum haqqatan. Tidaklah ada sekelompok orang yang bangkit berdiri meninggalkan satu tempat, padahal di tempat tersebut mereka tidak menyebut nama Allah, kecuali mereka adalah bagaikan orang yang bangkit meninggalkan bangkai keledai, dan tempat tersebut akan jadi penyesalan untuk mereka. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya orang yang yakumuna, berdiri bangkit dari satu tempat, yang dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala di sana, maka dia bagaikan berdiri dari satu tempat yang di tempat tersebut ada bangkai keledai. Artinya lah, dia tidaklah mendapatkan di tempat tersebut kecuali bau yang tidak sedap, yang itu malah berbahaya. Dan tidaklah mereka berdiri meninggalkan tempat tersebut kecuali membawa penyesalan dan penyesalan kenapa duduk di tempat itu. Maka berikanlah orang-orang yang bangkit berdiri dari satu tempat yang di tempat tersebut dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak langsung akan mendapatkan di tempat tersebut kecuali dosa. Boleh jadi karena perkataan yang fatil, perkataan yang tidak benar yang dia ucapkan di sana, perkataan yang bernilai dosa yang dia ucapkan di sana, atau minimal Allah itu minal qawl adalah perkataan yang perkataan yang sia-sia yang tidak ada nilainya, dan berbagai hal yang akan membahayakan di akhirat, dan orang tersebut akan senantiasa dalam penyesalan dan penyesalan. Maka majlis satu tempat yang seorang duduk-duduk di sana, ngobrol-ngobrol di sana, namun di sana tidak ada orangnya, ketika duduk di sepuluh tidak menyebut nama Allah, itu Nabi katakan majlis ini seperti adalah majlis mengerumuni bangkai keledai. Maka orang yang duduk di satu tempat dan di tempat tersebut dia tidak menyebut nama Allah, maka majlisnya kata Nabi adalah majlis mengumuni bangkai keledai. akhlaknya dan statusnya dan gambarannya. Cuma seperti orang yang ada keledai dikumuni, keledai mati lah, dikumuni, ditongkongi. Nah itulah gambaran orang yang tongkong-tongkong, orang yang kungku-kungku, atau apa-apa yang lainnya di satu tempat, dan dia tidak di tempat tersebut tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sepatutnya adalah majlis bangkai keledai, mengumuni bangkai keledai. Dan betapa banyaknya majlis ini, majlis kelas bangkai keledai. Ini banyak ditemukan di gabu-gabu ronda, di buku di pinggir jalan, bahkan di tempat-tempat yang lain yang boleh jadi tempat yang bersih, namun kelasnya kelas bangkai. Kemudian kita lanjutkan dengan inilah inti pokok bahasan tentang pikir-pikir yang nanti ajarkan dalam surah kita ada. Yang pertama adalah azkarul istiqadhi minan naumi, adalah pikir yang nanti ajarkan ketika seorang bangun dari tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah, segala puji menjadi hak Allah, dia adalah zat yang telah menghidupkan kita, yaitu membangunkan kita. Badama amatana, setelah dia mematikan kita, yaitu menidurkan kita. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kita semua akan dikumpulkan di mahsyar, di mauqif, di atap, di arsyad dan qiyamah. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Huzaifah bin Yaman dan Al-Fara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Alhamdulillah, alhamdu adalah al-wasfu bil jamil, adalah menyebut-nyebut sifat yang indah al-jamil kepada sesuatu yang memang indah. Al-wasfu bil ta'zim, dalam rangka mengagungkannya dan dalam rangka mencintainya. Dan semacam ini tidaklah boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Maka alhamdulillah adalah memuji-muji, menyebut-nyebut keunggulan-keunggulan sesuatu yang dipuji, mahabbatan wa ta'ziman, karena cinta dan pengagungan. Dan pujian semacam ini dalam bentuk semacam ini tidaklah boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Dan ada ulama yang mengatakan alhamdulillah di sini maknanya sana, ini adalah pendapat yang tidak kuat, pendapat yang benar bagaimana dilakukan oleh teman-teman di seluruh sini, di sahabat setia dan yang lainnya. Alhamdulillah adalah sebagaimana yang disampaikan, yaitu memuji-muji sesuatu yang dipuji, dan yang mendorong untuk memujinya adalah mahabbatan wa ta'ziman, serta cinta dan pengagungan. Maka benarlah kita katakan bahasanya alhamdulillah. Alhamdulillah itu tidak semata-mata pujian. Sehingga jika kita terjemahkan alhamdulillah dengan segala puji milik Allah, ini banyak orang salah paham. Atau sebagian orang salah paham, berarti tidak boleh puji orang. Tidak boleh puji orang, ngalem orang, puji orang, berarti tidak boleh. Karena segala puji milik Allah, hanya boleh pujian hanya boleh diberikan kepada Allah. Mesti orang tidak boleh. Maka sebagian orang salah paham dengan alhamdulillah gara-gara karena terjemah. Gara-gara karena terjemah. Dan adanya orang yang salah paham dengan alhamdulillah ini bukan mengada-ada, dan ini realita yang pernah saya dengar sendiri. Alhamdulillah maknanya segala puji bagi Allah, segala puji hanya Allah. Dan teman tersebut mengatakan berarti tidak boleh memuji orang. Itulah sama sekali tidak boleh memuji orang, karena pujian hanya boleh untuk Allah. Inilah benda gara-gara terjemah. Karena pujian di sini adalah alhamdulillah dimaknai dengan segala puji milik Allah, dan amnya adalah istighfar. Ini menerjemahkan alhamdulillah dengan pujian ini adalah terjemah takribiyah, adalah terjemah untuk mendekatkan pemahaman. Kurang lebih alhamdulillah ya pujian. Namun sebenarnya ya, bukan sembarang pujian. Dan pujian mahabbah dan taqdimah. Karena cinta dan pengagungan. Nah, pujian itu maksudnya tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Ataupun muji orang lain, langsung hasilnya, atau ini muji anak, atau muji orang lain, langsung muji-muji ya. Maka tidak masalah ya, asalkan tidak menimbulkan orang itu kemudian ujub dengan dirinya, ujub dengan perbuatannya. Inilah pentingnya bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Arab ya, buku terjemah itu tidak mewakili ya. Tidak mewakili dan tidak bisa menggantikan orang untuk mengerti Islam dengan benar. Karena buku terjemah mau apa-apa ya, ya alhamdulillah seperti dijelaskan, segala puji milik Allah. Yang ini bisa menyebabkan orang salah paham. Dan bukan hanya bisa, adalah realita orang salah paham dengan kalimat alhamdulillah. Ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kita, yang dimaksud dengan mematikan dalam dalam hadis ini adalah tidur. Wa ilaihin nusur, nusur maknanya adalah al-ihya, kehidupan lil ba'si, untuk bangkit yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka dalam doa yang Nabi ajarkan di sini, Nabi mengingatkan bahwasanya bi'adatil yaqdhah, ketika orang itu kembali sadar, kembali terjaga setelah tidur, yang tidur adalah kematian, Nabi ingatkan dengan adanya ba'ad ba'dal maut. Adanya ba'ad bangkit dari kubur setelah orang itu mati. Maka di antara kandungan hadis ini menunjukkan bahasanya tidur dengan kematian. Nabi menyebut tidur dengan kematian. Dan dalam hadis ini Nabi mengisyaratkan qiyam. Bagaimana orang itu bangun dari matinya, mati kecilnya yaitu tidur. Maka jadi satu hal yang kita alami, maka satu hal yang sangat mudah, dan semisal itu orang itu akan bangun dari mati yang sesungguhnya. Bagaimana orang itu bangun dari mati yang kecil yaitu tidur, maka orang itu akan bangun dari kematian yang sesungguhnya. Kemudian bacaan yang lainnya adalah bisa juga dengan membaca setelah bangun tidur, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim rabbil firli. Setelah bangun tidur boleh juga orang membaca dengan bacaan tiada sembahan yang bersembah melainkan Allah, semata tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan dan miliknya lah segala alhamdu, yang disembahkan begini ya. Dan mikdah walau alhamdu, dan hanya miliknya lah segala alhamdu, segala pujian karena mahabbah dan ta'zimah, karena pengagungan dan kecintaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya Allah, segala alhamdu adalah milik Allah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dan di hadis tersebut dikatakan mangkola dalika hufirolahu. Siapa yang bangun kemudian membaca bacaan ini, maka hufirolahu, maka dia akan diampuni. Fa'inza'a ustujibalahu. Jika dia lanjutkan doanya dengan doa tambahan yang ingin dia tambahkan, maka doanya akan dikabulkan. Fa'inkoma patawab doa. Jika dia kemudian berdiri kemudian berwudu, tumma tola, kemudian dia tolak, kubilat tolak tubuh, maka tolaknya akan Allah terima. Maka Nabi ajarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan ketailah bahasanya la ilaha illallah adalah kalimat tauhid bil ijma'. Para ulama sepakat yang dimaksud dengan kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Dan kalimat tauhid ini mengandung dua rukun, yaitu an-nafyu wal itsbat, meniadakan hak untuk disembah dari selain Allah, wal itsbat, dan menetapkan dan meyakini bahwa ibadah hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka la ilaha adalah rukun an-nafyu yang maknanya adalah meniadakan, meyakini ya, tidak ada dari selain Allah yang berhak untuk disembah. Dan illallah adalah rukun yang kedua, yaitu rukun al-isbah yang maknanya adalah menetapkan dan meyakini bahasanya ibadah adalah hak Allah semata. Maka dengan dua rukun ini, maka jadilah kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimat syahadah dan kalimat tauhid. Karena tidaklah seorang itu bertauhid sampai memiliki an-nafyu wal itsbat. Sampai ada pada dirinya an-nafyu wal itsbat, barulah dia bertauhid. Seorang tidak akan bertauhid sampai dia memiliki an-nafyu. Bahkan tidak ada meniadakan hak menyembah, hak ibadah kepada untuk selain Allah. Dan al-ibad dan menetapkan dan meyakini bahwa ibadah adalah hak Allah semata. Terus dengan ini seorang menjadi mutawahid. Nah, la ilaha illallah itu khobar lanya, yang lanya adalah nafil jinsi itu dibuang, dan takdirnya adalah hakun, sehingga la ilaha hakun atau bihakin illallah. Tiada sesembahan yang hakun tak sembah ya, kecuali Allah. Maka takdirnya adalah hakun atau bihakin. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih ini, cara beliau untuk akidah al-sunnah karya beliau sendiri, yang tepat adalah mentakdirkannya dengan hakun. Kenapa? Kalau kita takdirkan dengan bihakin, maka nanti takdir ini membutuhkan takdir lagi. Karena jika kubah itu berupa dir dan majrur, maka kata ulama nahwu, nah itu nanti ada takdirnya lagi, yaitu kainun atau mustaqil. Sehingga nanti kalau kita terjemahkan takdirkan dengan bihakin, sehingga maknanya jadi la ilaha kainun bihakin illallah. Maka daripada takdirnya ini butuh takdir lagi, ya sudah, buat takdir yang tidak butuh takdir lagi. Ya, la ilaha hakun illallah. La syarika la, tiada sekutu bagi Allah. Ini adalah kalimat penegasan untuk wahdahu semata. Karena jika sudah semata, tentu tiada sekutu baginya. Lahul mulku, milik Allah segala kerajaan. Bisa dibacaan mulku, sehingga dan bisa dibaca al-milku. Kalau dibaca al-mulku maka bersifat umum, kalau dibaca al-mulku maka bersifat khusus. Kalau kita baca al-mulku maka lahul mulku, miliknya lah segala kerajaan. Kalau lahul milku maka miliknya lah segala apa yang dimiliknya, dan semuanya adalah miliknya. Dan semuanya, semuanya ada di alam raya ini, semuanya adalah miliknya, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah dan hak Allah lah segala alhamdu, yaitu segala hamdu, segala pujian penduduk langit dan penduduk bumi. Yang pujian tersebut adalah pujian karena penyintaan dan pengagungan. Subhanallah Maha Suci Allah. Kata-kata subhana adalah alam, adalah satu istilah untuk tasbih, semacam Utsman adalah nama untuk seseorang. Dan subhana itu dibaca mansub karena ada fi'il yang dibuat. Takdirnya usabbihullaha subhana, yang maknanya adalah tasbihan, aku sucikan Allah. Kemudian subhana dijadikan sebagaimana menempati posisi fi'il yang dibuat. Pasal dan pasal jahu lalu menempati posisi fi'il. Fi'ilnya artinya usabbihu. Maka subhanahu kemudian ini menggeser usabbihu. Maka subhanallah itu maknanya adalah tasbih, dan maknanya adalah tasbih, dan tasbih maknanya adalah mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas untuk Allah. Ya, tidak pantas dan tidak layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki sekutu, mengatur alam semesta, atau sekutu dalam ibadah. Dan tidak pantas dan bagi Allah memiliki anak, memiliki istri, dan berbagai sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat jelek yang lain yang bersifat mutlak. Apa dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW ini bahasanya tasbih itu adalah mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari tiga hal. Bagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW ini di banyak tempat di dalam mukjizat dan di tempat-tempat yang lain. Orang yang mengucapkan subhanallah maka dia mensucikan Allah dari tiga hal. Yang pertama adalah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat kekurangan yang bersifat mutlak, yang itu merupakan kekurangan bagi makhluk. Maka demikian juga kekurangan bagi Allah, mati, bodoh, lemah, tuli, bisu, dan seterusnya. Yang kedua adalah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat kekurangan yang ada pada sifat sempurnanya. Maka Allah punya sifat sempurna dalam kita adalah ilmu, mengetahui. Maka kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat kekurangan dalam ilmu, yaitu lupa. Dan Allah punya sifat sempurna yaitu hidup. Maka kita katakan subhanallah, kita sucikan Allah dari sifat kekurangan dalam sifat tidur, yaitu tidur dan ngantuk dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala musabahatil makhlukin. Kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari menyukai makhluk. Maka Allah, ketika kita mengucapkan subhanallah, maka wajib ada dalam benak kita bahasanya kita keyakinan bahasanya Allah itu tidak serupa dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk. Karena Allah adalah zat yang sempurna, maka satu hal yang sangat satu hal yang hina dan sebuah pelecehan jika zat yang sempurna itu diserupakan dengan makhluk yang sebab kekuatan, dan sebuah pelecehan sebesar. Karena makhluk disupakan dengan makhluk yang dianggap lebih hina, itu dianggap lecah. Ketika orang mengatakan engkau ini lebih ganteng daripada kak, engkau ini, wah, masya Allah, lebih bagus daripada muyuk, itu orang akan mengatakan lecehan. Kau ngajar masa aku dikatakan lebih ganteng daripada muyuk, padahal itu masih pakai kalimat lebih ganteng. Gimana kalau dikatakan masya Allah kamu sama gantengnya dengan munyok, gimana? Tentu lebih melecehkan, lebih ganteng saja pelecehan. Cuma dengan jika dikatakan sama gantengnya, maka bagaimana itu jika manusia disumpahkan dengan kerah, maka bagaimanakah dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang pencipta yang maha sempurna, itu bahkan dengan makhluk, disamakan dengan makhluk. Maka ini satu pelecehan yang sangat-sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar maknanya si Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling besar dan paling agung min kulli syai dari segala sesuatu. La haula wala quwata illa billah artinya adalah seorang hamba tidaklah bisa mengatur satu perkara dan mengubah satu keadaan kecuali dengan kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli maknanya adalah wahai Rabbku tutupilah dosaku. Firli diambil dari kata-kata maghfirah dan maghfirah diambil dari kata-kata nirfar dan nirfar adalah tutup kepala. Oleh karena itu Tuan Muhammad Al-Qurudin menjelaskan bahwasanya maghfirah itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah satu dunung dan kedua adalah atas jauh anda adalah tertutupinya dosa dan tidak ternampak dan tidak dinampakkannya dosa dan dimaafkan dan tidak ada hukuman atas dosa. Maka seorang yang meminta maghfirah kepada Allah, Rabbi firli, ya Allah aku mohon maghfirahmu untukku, maka dia meminta dua hal. Yang pertama adalah meminta kepada Allah agar Allah menutupi dosanya di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan tidak ada orang yang mengetahui dosa yang tidak terjadikan dari nikmat ketika kita berbuat maksiat semua tidak tahu. Dan ini juga adalah ditutupi dosanya di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala menghisab kita cuma antara kita dengan Allah. Bukan hisab yang diumumkan ke seluruh makhluk sehingga Adam sampai manusia yang terakhir, Iblis sampai jin yang terakhir tahu dosa apa yang pernah kita kerjakan. Kemudian yang kedua kita minta kepada Allah agar tidak ada memaafkan agar tidak mendapatkan hukuman atas dosa yang kita kerjakan. Ini yang diminta oleh seorang yang mengucapkan Rabbi atau kalimat-kalimat yang lainnya yang intinya adalah meminta maghfirah. Karena maghfirah itu mengandung dua hal, bukan hanya sekedar tidak ada hukuman atas kesalahan, karena tapi terdapat makna meminta agar dosa kita Allah tutupi. Ini kan yang kita bahas kesempatan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah sampai Rabbi firli. Termasuk alhamdulillahillazi atau dua-duanya atau la ilaha saja. La ilaha illallah sampai Rabbi firli. La ilaha illallah sampai Rabbi firli. Jadi kalau yang alhamdulillah ini tidak terlalu. Yang mana Pak? Alhamdulillah yang mana? Kan tadi ada dua. Oh iya. Dua yang pertama tidak ada fadilah bagaimana fadilah doa yang kedua. Kewajiban menyebut nama Allah dan tadi menurut para bukan dan namun atau bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fardu ain atas semua orang yang hadir majelis atau fardu kifayah. Jawabannya ya semua orang yang ingin agar majelisnya tidak menjadi tirah, tidak menjadi penyesalan dan bencana untuknya pada kiamat. Ya, dia punya keharusan untuk menyebut nama Allah, mengingat nama Allah. Boleh jadi dengan ketika dulu tersebut dia berpikir atau ketika dia bangkit dari duduknya dia mengucapkan doa maupun majlis atau yang lainnya. apakah orang fasik itu munafik? Fasik secara bahasa artinya al-khuruj, keluar. Dan yang maksud fasik adalah keluar dari ketaatan. Dan fasik itu ada dua macam. Ada fasik besar dan ada fasik kecil. Ada orang itu keluar dari ketaatan secara total. Itulah fasik besar. Fasik besar sama dengan kekafiran, sama dengan kemusyrikan. Maka di sini, maka fasik jenis pertama ini sama dengan musyrik, sama dengan kafir, dan sama dengan munafik besar. Karena salah satu bentuk kekafiran adalah kemunafikan. Maka fasik besar sama dengan kemunafikan besar. Kemunafikan yang membatalkan iman. Kemudian yang kedua, fasik kecil. Fasik kecil adalah keluar dari ketaatan namun belum keseluruhan. Inilah orang yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban, pelanggaran dari hal terhadap hal yang Allah haramkan. Maka fasik dalam pengertian yang kedua ini berbeda dengan munafik dalam pengertian munafik besar. Hukum orang yang berbicara agama tanpa ilmu dengan maksud menghancurkan kebatilan. Namun yang dia katakan salah, apakah ini termasuk kekafiran? Yang dia lakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ahlul Kalam yang dikomentari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Malik Islam inasahu wali al-a'da Islam ikadaru. Ahlul Kalam, para orang yang Asy'ariyah dan yang lainnya, kata Syekhul Islam, Islam ya tidak menolong Islam, juga pula, tidak pula menghancurkan kekafiran dan orang-orang kafir. Malik Islam inasahu pada kufri kafaru. Mereka tidak menghancurkan kekafiran, tidak pula menolong Islam, malah merusak Islam dengan perkataannya yang mubtil, dengan perkataannya yang bid'ah, dia merusak Islam dan tidak menghancurkan kekafiran. Ini hasil kerja Ahlul Kalam, orang yang ingin membela Islam namun dengan jalan yang bid'ah. Maka hasilnya adalah malil Islam yang nasaru walil kufri kasaru. Nolong Islam ya tidak, menghancurkan kekafiran juga tidak. Maka orang yang berbicara tanpa agama, meskipun niatnya baik, maka bahkan meskipun yang dia katakan benar, tapi dia mengatakannya tanpa ilmu, ngawur, ngepasti betul. Maka perilakunya sebagaimana apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam sebuah hadis yang baik, namun maknanya sahih. Man qala fil qur'ani fi ra'yihi fa asafa faqad akhta'a. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan logikanya, kok tafsirnya benar maka dia tetap salah. Tafsirnya benar dia tetap salah. Tafsirnya benar, penjelasannya benar. Namun apa? Dia ngawur. Asal-asalan. Mungkin betul. Maka Nabi katakan, ya, maka meskipun dia benar dia tetap salah. Karena tidak hanya hasil yang dilihat, tidak hanya hasil yang dilihat, namun cara juga dinilai. Keluarga saya sering merayakan ulang tahun jika saya hanya mendoakan kedua orang tua saya tanpa mengucap selamat ulang tahun dan tidak mengkhususkan hal tersebut sebagai doa karena ulang tahun, apakah saya terjun dalam bid'ah? Maka ulang tahun berkaitan dengan masalah id, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membuat id baru dalam ilah. Dan ilahnya adalah taqdimul yaum wa taqdimuhu. Ilah dalam pelarangan id pembuatan isbar dalam yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pengistimewaan dan pengagungan terhadap satu hari tertentu yang tidak diistimewakan dan tidak diagungkan oleh syariat. Itulah ain. Maka siapa saja yang mengkhususkan, mengistimewakan hari tertentu dan mengagungkannya, padahal syariat tidak mengagungkan dan tidak mengkhususkannya, maka dia telah membuat ain yang baru dalam Islam. Dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang mengistimewakan hari lahirnya, ya, dia lahir pada hari tertentu, kemudian dia mengistimewakan dan mengagungkannya. Ini satu hari istimewa, yang lain daripada yang lain. Tapi ada sesuatu dan sunnah yang menunjukkan kalau ada satu hari yang istimewa, maka dia telah mengatakan baik baru dalam Islam. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwasanya hari lahir itu tidak bisa berulang. Hari lahir itu cuma sekali dalam seumur hidup. Maka orang yang lahir tanggal 1 Ramadan tahun 1440 atau 1420 misalnya, ya cuma hari lahirnya ya 1 Ramadan 1400. Ataupun 1 Ramadan 1401, bukan hari lahir dia, namun hari lahir orang lain. Maka hari lahir itu tidak bisa berulang, cuma sekali dalam seumur hidup. Maka bagaimana orang memperingati hari lahir? Oh, hari lahir itu tidak bisa diperingati. Kenapa? Karena hari lahir itu tidak berulang. Apa hukum orang yang meminjamkan uang misalnya 1 juta rupiah, kemudian ketika uang tersebut dikembalikan dia minta 1 juta 100 rupiah, 1 juta 100 ribu rupiah dengan alasan instansi, jatuhnya riba. Perlu diketahui bahasanya al-qabdu atau hutang itu adalah akad sosial murni. Itu adalah akad sosial. Akad sosial artinya orang yang melakukannya maka dia berbuat baik dan melakukan amal sosial, dan kewajiban orang yang melakukannya untuk siap menanggung risiko seandainya terjadi inflasi, penurunan nilai mata uang, kemudian semula itu 1 juta bisa untuk beli ini, namun karena setelah 3 tahun 1 juta tidak bisa untuk beli barang tersebut karena terjadinya inflasi. Maka ini satu risiko yang harus siap ditanggung oleh orang yang bersukarela mau mengadakan transaksi al-qardu, transaksi utang piutang. Maka utang piutang itu tidak boleh dikaitkan dengan harga barang. Utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan harga BBM, tidak boleh dikaitkan dengan yang lainnya. Atau nilai utang rupiah dengan dolar, atau kemudian harga barang-barang baku hanya karena nilai uang turun gara-gara gaji PNS naik, barang-barang sudah naik, akhirnya nilai mata uangnya turun, tidak boleh mengkaitkannya. Ini jadi patokan BBM mau kemarin bisa beli 10 liter sekarang cuma bisa beli 7 liter ya, saya minta kamu tambahin supaya bisa beli 10 liter, tidak boleh. Kemudian kelebihan adalah riba. Perhatikan, maka satu hal yang perlu diperhatikan yang pertama, utang piutang itu bersifat akad sosial, tidak mengharap keuntungan dan siap menanggung risiko. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengaitkan utang piutang dengan harga. Thank you. Jika ada satu amalan yang hasilnya adalah mengampuni dosa di masa yang akan datang, apakah hal ini atau seperti mengizinkan perbuatan dosa yang di yang akan di masa yang akan datang? Yang dimaksud bahwasanya satu amal itu bisa menghapus dosa di masa yang akan datang, maknanya adalah taufik untuk terjaganya amal di masa yang akan datang. Maka ini bukan sama sekali bisa, bukan menyemangati orang untuk berbuat maksiat di masa yang datang karena sudah diampuni. Maka setelah dia berbuat demikian dan punya pikiran demikian, akhirnya dia berbuat maksiat, ini menunjukkan dia tidak diampuni dosa yang dia akan masa datang, tidak berhasil. Kenapa? Karena jika dia terwujud apa yang dikatakan dalam fadilah amal tersebut, dosa yang akan datang, tahun yang akan datang diampuni, maka dia akan dijaga dari berbagai bentuk kemaksiatan di masa depan. Manakah urutan yang benar, Islam, iman dan ihsan, ataukah iman, Islam dan ihsan? Sebagaimana urutannya, sebagaimana dalam hadis Jibril, bahwasanya yang paling kuat adalah Islam, kemudian lebih mengkhusus adalah iman, dan yang lebih mengkhusus lagi adalah ihsan. Maka setiap muslim adalah mukmin, namun setiap mukmin adalah muslim, namun tidak setiap muslim adalah mukmin. Dan setiap mukmin adalah mukmin, setiap orang yang sampai kepada Islam dia adalah mukmin, dan tidak setiap mukmin adalah mukmin. Mungkinkah dalam sebuah darul Islam terdapat satu wilayah yang menjadi darul kufur? Tidak mungkin, akan tetapi mungkin dalam sebuah darul Islam terdapat satu daerah yang tidak berlaku di sana hukum Islam sama sekali. Mungkin dalam sebuah darul Islam terdapat satu daerah yang di sana tidak berlaku hukum Islam sama sekali. Mungkin darul Islam. Ketika negeri kaum muslimin misalnya menaklukkan berjihad menaklukkan negeri kafir, kemudian mereka orang-orang kafir ini memilih jizyah, kami bayar jizyah dan biarkan kami dengan agama kami. Maka akhirnya diterimalah jizyah dari mereka, dan mereka ini seluruhnya masyarakat kafir, seluruhnya daerah ini masyarakat kafir, dan dia memilih jizyah. Maka apa yang berlaku di masyarakat tersebut? Aturan apa yang berlaku di masyarakat tersebut? Aturan apa? Aturan kekafiran. Aturan kekafiran itu dengan batas-batas yang ada, batasan-batasan yang ada. Namun di sana tidak ada syiar Islam sama sekali. Ya? Ada syiar Islam di sana? Negerinya 100% aturan ini. Kita akan milih sisi ya. Ada syiar Islam di tempat tersebut? Ada syiar Islam? Tidak ada tempat, tidak ada syiar Islam di tempat tersebut. Namun apa status negeri ini? Darul Islam. Apa status negeri tersebut? Darul Islam. Maka mungkin dalam satu darul Islam terdapat satu negeri ya, tidak ada di sana syiar Islam sama sekali. Penjelasannya bagaimana? Apa yang saya sampaikan? Apa faedah dari hadis barang siapa yang beriman kepada hari akhir maka adalah dia diam dan seterusnya? Bila saya merasa belum cukup dengan ilmu yang saya pahami, bolehkah saya diam dengan kebatilan? Ketika ada kebatilan di depan kita, maka kita punya kewajiban untuk mengingkarinya jika kita mampu mengingkarinya, dan kita hindari sebatas ilmu yang kita ketahui. Dan jangan ngarang-ngarang sendiri. Alasan karena di depan saya ada kebatilan itu bukan berarti menyebabkan saya, kita boleh berbuat berkata semaunya tanpa ilmu. Maka nanti sebagaimana salah satu sebab timbulnya hadis palsu, salah satu sebab timbulnya hadis palsu itu ada orang yang melakukan membuat hadis palsu ihtisaban. Ada orang yang membuat hadis palsu karena berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang membuat hadis palsu tentang keutamaan surat Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai anak. Itu buat hadis panjang, berlembar-lembar. Mungkin yang buat sendiri gak apa, letak hadisnya. Dia pun tadi surat Al-Baqarah pertama ini, Al-Imran ini, kemudian An-Nisa ini, Al-Maidah. Satu-satu, sampai satu setengah dua dalam satu hadis, super panjang. Dia ditanya, kemudian dia ditanya, kenapa kamu buat tadi kamu bikin hadis palsu kayak gitu. Dia mengatakan, saya lihat fenomena yang sangat menyakitkan, orang sudah tidak lagi hobi baca Quran, orang lebih hobi baca cerita, baca buku sirah, ya. Lebih hobi baca cerita, kemudian orang lebih sibuk dibahas dengan masalah fikih, dan orang jarang-jarang dan baca Quran. Maka kebetulan di sini banyak orang termotivasi, termotivasi untuk baca Quran. Maka dia melihat satu fenomena yang penting. Dia melihat satu fenomena yang kuat, setelah meninggalkan Quran, sibuk dengan yang lainnya. Dengan meninggalkan Quran, sibuk dengan fikih, tidak masalah, kamu tidak boleh meninggalkan Quran. Orang itu sibuk dengan sirah, tidak masalah, kamu tidak boleh meninggalkan Quran. Dia lihat di masyarakatnya, wah, meninggalkan Quran. Tidak ada orang baca Quran, orang sibuk baca cerita, butuh sirah. Kalau tidak, orang itu sibuk debat. Maka ini benar-benar yang batil. Akhirnya dia tarang hadis palsu supaya orang itu termotivasi, orang-orang termotivasi untuk membaca Al-Quran. Maka ini dia sikap fenomena yang batil kemungkaran yang ada di depannya namun dengan cara yang tidak benar dan ngomong asal-asal. Maka ketika ada kebatilan yang ada di depan kita, kita bisa menghindarinya, maka kita wajib menghindarinya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dari sisi kemampuan berbicara dan dari sisi kemampuan ilmu. Ya, sampaikan apa ya kita ketahui. Kita sampaikan, ya maaf, apa yang anda katakan semacam itu tidak benar. Ya, setahu saya tidak benar karena itu khususnya dengan Quran dan hadis jika yang pernah saya dapatkan. Mana Quran memang harusnya dan nggak ada sendiri. Dan dibantah, waktu saya tidak ini, tidak tahu hadisnya gimana bunyinya. Namun yang saya dapatkan tidak sesuai dengan hadis. Namun hadisnya saya tidak tahu. Kemudian ngarang, oh hadisnya Nabi bunyi, Nabi mengatakan di sini, ngarang sendiri. Ini kan kebatilan, namun sebatas kemampuan yang kita miliki, kemampuan dari cara bicara dan kemampuan dari sisi ilmu. Di mana letak kuasaan? Kuasaan itu ada di Persia, di Iran sekarang sampai sebelum India. Rasul memerintahkan agar anak-anak tidak keluar pada waktu maghrib karena banyak setan. Benarkan hal ini? Benar, dalam hadis yang sahih yang oleh Bukhari. Bagaimana dengan waktu-waktu yang lain? Bukankah setan berkeliaran sepanjang waktu? Ini kan yang Nabi katakan, kita tidak nambah-nambahi dan tidak mengurangi. Ya, Nabi katakan, tahan anak-anakmu kalau mau maghrib tiba, tahan, masukkan dalam rumah, jangan biarkan keliaran di luar rumah. Ya, kata Nabi, karena ketika itu setan berkeliaran, ya, sampai malam benar-benar malam, sampai malam penuh-benar malam. Maka kita tidak tentang hadis ini dengan logika kita, dengan kita katakan lu kita kan juga keluyuran tiap hari, ya, kenapa kok Allah dibutuhkan ini dan itu. Kita tidak tentang Quran, kita tidak tentang hadis dengan apa yang anggapan baik yang ada dalam pikiran kita. Apa hukum mahasiswa yang mengajukan beasiswa? Apa hukumnya sama dengan orang yang meminta-minta? Tergantung bentuk beasiswanya. Beasiswanya jelas beasiswa untuk orang miskin atau beasiswa prestasi. Kalau beasiswanya jelas beasiswa untuk orang miskin, ya maka orang yang tidak miskin mengajukannya. Maka jika dia mengajukannya pada dia tidak miskin, maka dia akan melakukan banyak kesalahan. Pertama, membuat penipuan, surat miskin padahal tidak. Kemudian pasti akan mendzalimi orang miskin yang berhak untuk mendapatkannya. Jika itu adalah beasiswa beasiswa prestasi, maka itu adalah hadiah dari orang. Namun karena hadiahnya terbatas, dia minta supaya orang itu mengajukan, kemudian dia akan dia bandingkan mana yang paling berhak dan dia dari sisi prestasi untuk mendapatkannya. Maka ini adalah semacam orang punya hadiah, punya barang mau dihadiahkan, kemudian karena orangnya banyak dia mau undi, namun dia tidak ingin semua orang itu mendapatkannya. Undian yang dia inginkan adalah orang yang paling berprestasi, sehingga itu yang paling berhak untuk mendapatkannya. Maka jika itu adalah beasiswa untuk prestasi, ya maka orang yang punya prestasi dan bisa mengajukan. Dan tidak dikhususkan untuk orang miskin. Pada rakaat pertama belum masuk waktu sholat, akan tetapi pada rakaat kedua sudah masuk waktunya. Apakah boleh mengikuti rakaat kedua, tetapi dengan niat sholat sendiri? Mungkin maksudnya rakaat pertama dia niat apa? Rakaat pertamanya dia niat apa? Tetapi rakaat kedua dia niat sholat sendiri. Maka yang tepat kalau saat pertama itu belum masuk waktu dan dia harus ikut sholat berjamaah dengan mereka, ya maka niat dari awal adalah niat sholat sunnah. Ya, dari awal niat sholat sunnah. Tidak bisa kemudian kalau saat kedua nanti bukan jadi niat wajib, karena sunnah ke wajib juga tidak. Ya. Lain kalau wajib ke sunnah bisa, atau sunnah ke sunnah bisa. Namun sunnah ke wajib tidak bisa, tidak sah. Maka jika dia rakaat pertamanya niat sunnah, kemudian setelah itu rakaat yang kedua dia niat wajib sendiri, ya, maka ini tidak bisa karena terjadi perubahan niat dari sunnah ke wajib. Maka sholatnya tidak sendiri, alias tetap. Apakah memanjangkan rambut termasuk sunnah bagi laki-laki? Jawabannya makruh bagi laki-laki. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang ada dalam Riwayat Salih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi mengatakan tentang seseorang, Nabi katakan nikmah rajul fulan ila isbalat yadihi wa jumadu sya'rihi. Sebaik-baik orang adalah bulan, seandainya kainnya tidak isbal dan seandainya rambutnya tidak gondrong. Maka akhirnya ketika mendengar hadis tersebut, ada sahabat yang menyampaikan apa yang dikatakan kepada orang yang Nabi maksudkan. Maka begitu dia mendengar Nabi mengatakan bahasanya sebaik-baik orang adalah dirinya, seandainya rambutnya tidak gondrong dan seandainya celananya tidak isbal, maka dia langsung mengambil pisau. Dia langsung mengambil pisau, kemudian langsung dia seketika itu juga dia potong rambutnya, dan ketika itu pula dia potong kelebihan celananya. Kemudian Rawi mengatakan sampai saya melihat apa kliwil-kliwil celananya. Kenapa? Karena belum dijahit. Dan saya lihat keliwil-keliwil selamanya. Hasada al-ibtiba. Demikianlah para sahabat telah meneladani dan mengikuti perintah Nabi SAW. Ada seorang pertama mengatakan, berani memastikan bahwa orang yang hadir di masjid pasti dirahmati oleh Allah. Apakah benar perkataan tersebut? Bagaimanakah halnya orang yang riya dan munafik? Orang yang berada di masjid pasti dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Orang munafik juga di masjid. Bagaimana di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Akan tetapi jika maknanya orang yang di masjid itu semoga mendapatkan rahmat Allah, ya, maka benar. Bagaimanakah arti rahim Allah? Apakah yang dirahmati oleh Allah ataukah semoga dirahmati oleh Allah? Manakah yang benar? Rahim Allah adalah kalimat kalimat berita, namun maknanya doa. Ya, dalam bahasa Arab, ya, itu al-khobar bi makna al-insya. Kalimat berita, namun maknanya doa. Maka kalau kita terjemahkan dengan kalimat berita, bagaimana bentuk teksnya? Maka ya, rahim Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita timbang kalau itu maknanya adalah doa, maka bisa diterjemahkan dengan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ketika misalnya penceramah atau khatib Jumat mengatakan ya hadirin salat Jumat atau hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kalimat cerita di mana doa. Apa yang dimaksud dengan sunnah jibriyah? Jibriyah itu artinya jibril disitu bimah tobiah. Apa yang menjadi tobiah manusia? Maka ada yang Nabi Nabi lakukan dan itu karena tobiah dia sebagai manusia. Beliau makan, beliau minum, beliau ketika ngantuk tidur. Ini jibriyah. Dan yang benar bagaimana kata Rasul Muhammad Sirudinin di Taram Nabat Al-Qaq, bahasanya perbuatan Nabi yang dipilih itu laisalah hukmun, tidak ada hukumnya. Apa hukum makan jika lapar? Tidak ada hukumnya. Apa hukum tidur ketika ngantuk? Tidak ada hukumnya, itu dipilih ya. Ngantuk tidur ketika ngantuk, ngantuk pas ngantuk, nah. Apa hukum ngantuk ketika ngantuk? Ya tidak ada hukumnya gitu. Maka yang benar kata Syaikh Muhammad di Taram atau Muhammad di perbuatan Nabi yang di sini itu tidak ada hukumnya. Apa ketiduran ketika pas ketiduran tidak ada hukumnya. Namun ada hukumnya adalah ketika makan gimana makannya. Adab makan yang diajarkan. Nanti bisa jadi wajib, bisa jadi mustahab atau mengenai yang ada dan pengina atau indikator yang ada. Ada pun dipilih ya. Maka yang benar kata saya Musa ini tidak ada hukumnya. Ini terangnya. Bagaimana kita mungkin kita katakan dianjurkan berak ketika mau berak? Ya. Berak ketika mau berak tidak ada hukumnya. Kencing ketika merangkap kencing tidak ada hukumnya. Nabi kentut ketika memang kentut tidak ada hukumnya. Lupa ketika lupa, lupa ketika lupa tidak ada hukumnya. Apakah menggibah sekelompok jenis manusia tertentu tidak persoalan termasuk gibah? Ini ya, termasuk gibah. Misalnya orang-orang pokong begini-begini itu gibah. Terus gimana semisal menggibah para banci? Menggibah para banci tidak apa-apa. Karena di antara orang banci itu dengan terang-terangan dengan kebanciannya, maka mereka laki-laki yang bertanya dengan perempuan dan berjahat dan bermaksudnya dengan maksiat besar, kepastikan dan waktu terang-terangan dan kepastikannya. Di antara orang yang boleh dilibat dan tibat untuk orang tersebut adalah halal adalah orang yang berjahat bermaksud, orang yang tidak malu-malu berbuat maksiat. Apakah menggulung lengan baju termasuk hal yang terlarang dalam salat? Ya, termasuk hal yang terlarang adalah menggulung lengan baju, menggulung celana ketika salat. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Wala naqtu sya'ran min thawban." Dan aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyingkirkan baju, untuk tidak menyingkirkan rambut dan menyingkirkan kain. Di antara bentuk menyingkirkan kain itu adalah melinting dan menggulung lengan baju atau menggulung celana atau yang lainnya. Ini termasuk hal yang Allah perintahkan untuk tidak dilakukan. Allah perintahkan pada jadinya sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkannya. Apa dalil anjuran untuk mengumpulkan dan menyatukan kedua tangan ketika mengangkat tangan dalam berdoa? Bagaimana pernah kita sampaikan tentang bagaimana tata cara berdoa? Dijelaskan oleh Profesor Budi di kampung berdoa ada dua cara dan bagaimana dalam jelasan yang pernah saya sampaikan, berarti saya belum tahu apa dalil teks dalil yang menjadi dasar Profesor Budi untuk menyebutkan dua cara mengangkat tangan. Bagaimanakah hukum menyimpan uang di bank syariah? Lalu bagaimanakah solusi yang paling baik menyimpan uang agar terhindar dari riba? Maka jawabannya adalah secara umum bank syariah itu belum syariah. Dan apa yang dikatakan seperti bagi hasil adalah riba. Karena itu bukan bagi hasil, karena bagi hasil itu belum tentu bagi untung, jadi bagi rugi. Dan namanya bagi hasil itu jika sudah diinvestkan, padahal dalam bank syariah semua orang nabung akan dapat tambahan, padahal boleh jadi dana nasabah yang masuk kepada bank tersebut tidak diinvestkan. Bahkan sebagaimana di sebagaimana disebutkan di satu berita bahwasanya bank yang namanya bank syariah di negeri kita itu surplus dana sehingga kesulitan untuk menyalurkannya, akhirnya kemudian disimpan di BI. Maka ini tidak banyak kesihatan yang belum diapa-apakan, belum diusahakan. Dan berbagai catatan yang lainnya tentang transaksi di bank yang disebut dengan bank syariah, maka intinya secara umum tambahannya adalah riba. Oleh karena itu maka hukumnya sebagaimana menyimpang di bank ribawi. Sebagaimana disampaikan oleh sebagian ulama, menyimpan di bank ribawi hukumnya adalah boleh jika seorang khawatir dia simpan di rumah uangnya tidak aman. Maka boleh disimpan di bank ribawi. Bagaimana disampaikan oleh para ulama dan para ulama yang lain. Apa hukum menyimpan gambar namun tidak dibaca seperti di laptop atau foto yang sudah dicetak namun disimpan? Tentang foto yang sudah dicetak akan tetap disimpan dalam album dan jadi menatitanya tentang masalah menyimpan foto di dalam album untuk dikoyak, untuk kenangan, kita katakan itu menghalangi maksudnya malaikat. Ada orang yang membeli atau menyewa suatu dengan harta yang sudah disepakati kemudian membayarnya, namun sebelum menggunakan haknya dia mendapatkan informasi bahwasanya harga tersebut terlalu mahal. Kemudian dia mengajukan kepada penjual untuk memberikan keringanan dan penjual kemudian membalikan sejumlah uang kepada pembeli. Bagaimanakah status uang tersebut halal-halal saja? Ya kenapa lah? Kenapa ditanyakan? Demikian Allah Ta'ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam.